terus mendengarkan Radio Gau Aman. Kembali bersama saya Titi Pangestu di Radio Gaung Aman yang akan mengantarkan Sobat Nusantara untuk mengikuti program Jelajah Nusantara yang ditayangkan setiap hari Jumat jam 4:30 sore waktu Indonesia bagian Barat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Sobat Nusantara kini juga bisa mendengarkan program Jelajah Nusantara kapanpun dan dimanapun melalui website kami di alamat www.radio.aman.or.id. Kamu juga bisa mendengarkan program Jelajah Nusantara edisi kali ini dan edisi-edisi sebelumnya melalui podcast pada Spotify kami. Sobat Nusantara hanya tinggal mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian. Selanjutnya, silakan follow atau ikuti podcast kami untuk mendengarkan program-program radio kami. Melalui podcast, kamu juga akan terhubung dan bisa menyimak berbagai edisi Jelajah Nusantara. Jelajah Nusantara merupakan program radio produksi Radio Gaung Aman yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Pada setiap edisi, Nurdian Sadalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat di sekitar kita. Mereka bisa kita jumpai di perkotaan, perdesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, dan juga pegunungan. Pada edisi ini, ia akan membawa Sobat Nusantara ke Bogor untuk mengunjungi Gerai Nusantara dan berbincang langsung dengan Rina Agustin serta Nursida tentang pengembangan produk masyarakat adat. Selamat mendengarkan kisah Nurdian Sadalijo di Kota Bogor mengunjungi Gerai Nusantara. Masyarakat adat kaya akan berbagai sumber daya. Alam yang lestari memberikan begitu banyak manfaat dan inspirasi bagi para seniman dan pengrajin warga adat untuk menghasilkan produk-produk kerajinan dan seni yang bernilai. Seni dan budaya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat, begitupun dengan aktivitas budaya. Melalui pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan dan dikembangkan secara turun-temurun, masyarakat adat, baik itu perempuan lelaki maupun tua muda, mewarisi pemahaman dan teknik khusus terhadap pembuatan suatu kerajinan atau barang seni. Produk-produk itu awalnya bukanlah suatu sumber penghidupan atau komoditi yang dijual atau dipertukarkan dengan uang, melainkan suatu kebutuhan bagi masyarakat adat terhadap pemenuhan akan barang yang fungsional, materi upacara, persembahan, dan keperluan sehari-hari lainnya. Sebut saja sebagian dari produk kerajinan dan seni itu adalah kain tenun, anyaman, perkakas dapur, atau benda-benda dekoratif yang menghiasi rumah-rumah adat. Namun, situasi masyarakat adat berubah. Pada dunia yang dinamis, mereka terus melakukan penyesuaian. Begitu pula dengan munculnya kebutuhan ekonomi di kalangan masyarakat adat. Perubahan itu memberikan makna baru terkait dengan kontekstualisasi fungsi dan daya guna dari barang-barang kerajinan dan seni yang terus berkembang. Dan produk-produk itu pun menemukan nilai alternatif, ruang terhadap pengembangan, dan peminatnya di luar komunitas adat. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul juga tantangan pada bagaimana menjembatani berbagai produk kerajinan dan seni itu agar dapat memberikan manfaat dalam menopang penghidupan masyarakat adat serta perjuangan gerakan masyarakat adat di Indonesia. Aman menangkap peluang dan tantangan itu dengan mendirikan Gerai Nusantara sebagai rumah bagi distribusi dan pengembangan produk-produk masyarakat adat. Kali ini, Jelajah Nusantara secara khusus membawa Sobat Nusantara untuk mengenal lebih dalam tentang produk-produk karya masyarakat adat dan bagaimana Gerai Nusantara bekerja bersama masyarakat adat dalam mengembangkan produk-produk tersebut. Udara di Bogor siang itu terasa panas. Lalu lintas tidak begitu padat. Perjalanan dari Jakarta menuju kota hujan saya lalui dengan waktu tempuh yang relatif cepat. Hanya sekitar 1 jam dengan kereta komuter lain. Dari stasiun Bogor, saya melanjutkan perjalanan dengan ojek menuju Jalan Jenderal Sudirman yang dihiasi dengan pohon-pohon besar di kiri kanan jalan. Tujuan saya di Bogor adalah untuk menemui Rina Agustin. Ia merupakan manajer gerai Nusantara. Dengan perempuan yang akrab disapa Mbak Rina itu, saya berbincang mengenai upaya yang dilakukan Aman melalui gerai Nusantara terhadap produk-produk kerajinan dan seni yang dihasilkan oleh masyarakat adat. Mbak Rina mengawali obrolan dengan berbagi cerita tentang awal mula didirikannya gerai Nusantara. Sebenarnya gerai Nusantara itu kan punya Aman ya. Jadi dia berdiri itu tadinya cita-citanya Aman untuk menampilkan produk-produknya dari anggota komunitas adat. Konsep ini akhirnya baru tahun 2014 terrealisasi karena ada bantuan pendanaan dari donor waktu itu. Akhirnya kesampaian dan kita sekarang buat gerai Nusantara itu semacam kayak ruang tamunya organisasi Aman. Gerai Nusantara bisa dibilang adalah perpaduan antara bisnis dan gerakan sosial yang bercorak masyarakat adat. Bukan hanya menjual barang-barang kerajinan dan seni yang dibuat oleh masyarakat adat, tapi pengelolaannya pun berada di bawah payung organisasi masyarakat adat, yaitu Aman. Lalu, seperti apa proses atau pendekatan yang dilakukan oleh Gerai Nusantara untuk menegaskan keunikan tersebut? Sebenarnya kita bukan pure bisnis ya, ada semacam kayak sosialnya juga untuk membangun ini bisnis ini. Jadi kayak orang bilang sekarang social entrepreneurship ya. Kami sih di gerai dimandatin tuh selain berjualan, kita juga harus menceritakan gimana kondisi masyarakat ada di daerah, di kampung-kampung mereka. Kalau di sini kan jelas yang dijual kan produk-produk yang cantik, tapi di balik produk-produk yang cantik itu ternyata ada konflik dan itu perlu dikabarin juga ke publik, khususnya di masyarakat perkotaan, karena targetnya gresi masyarakat perkotaan. Kalau begitu, apa yang spesial dari produk-produk Gerai Nusantara yang perlu diketahui oleh masyarakat? Yang satu spesial, satu itu langsung dari komunitas adat. Ada organisasinya, ada kelompoknya. Kalau ditelusurin jelas tuh, tahu, oh ini dari kelompok mana, komunitas apa. Terus ada ceritanya. Jadi orang kan nggak asal beli, oh nggak tahu ceritanya apa gitu. Nah ini kita bisa kasih informasi tentang cerita di balik kain itu, tenun itu. Terus kita juga kasih tahu kalau misalnya prosesnya juga, ada yang prosesnya menggunakan pewarnaan alam, ada prosesnya ikat, itu kasih tahu. Jadi orang yang beli itu bukan hanya beli produknya, tapi tahu cerita di balik selembar kain atau sebuah produk yang dia beli. Seperti itu sih. Kain tenun kajang yang bisa dibeli di Gerai Nusantara berasal dari komunitas adat Amatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu kerja sama seperti apa yang dilakukan Gerai Nusantara bersama dengan para penenun kajang? Kalau kami kan sudah ada bagian peran tuh. Kami taunya dari teman-teman di Direktur Organisasi Aman, namanya Direktur Pepsal. Mereka yang mencari apa namanya semacam carilah kelompok-kelompok tenun, karena kita ngambil bukan perorangan, kita ngambil itu kelompok, karena kan yang ini bawa nama komunitas. Kalau perorangan nanti yang kaya orang itu sendiri, kalau kelompok kan kita menghasilkan bukan hanya uang kan di ini, tapi bagaimana filosofinya, bagaimana tenun itu menjadi perjuangannya teman-teman di komunitas adat, apa berhadapan dengan konflik-konflik mereka. Tapi makanya kelompok itu sangat penting di sini, masuk juga di Gerai Nusantara. Jadi si mereka itu akhirnya punya kelompok namanya Turikale di Kajang ini. Bagaimana berorganisasi, jadi pembagian siapa perannya menenun, siapa perannya mewarnai kain, siapa yang nanti apa namanya memoles menjadi mengkilat tadi, dan bagaimana pembagian otomatis pembagian hasilnya dari sebuah kain itu. Nah, mereka sudah sampai ke tahap itu. Jadi seperti kalau orang bilang UKM ya, tapi ini yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat di Kajang. Keunikan yang dipertahankan oleh Gerai Nusantara tentu tidaklah mudah untuk bisa dipertahankan di tengah-tengah usaha bisnis produk kerajinan dan seni di kawasan perkotaan dengan target masyarakat urban. Lantas, tantangan apa yang selama ini harus dihadapi oleh Gerai Nusantara terkait dengan pendistribusian dan pengembangan karya-karya masyarakat adat, baik itu di dalam maupun di luar komunitas adat itu sendiri? Tantangannya adalah kita harus cari yang beda. Ya, kita pastinya dapat informasi, dapat cerita dong dari langsung anggotanya Aman. Nah, itu paling tantangannya di situ. Nah, itu kembali lagi untuk mendapatkan cerita, itu nggak bisa serta-merta dapat cerita. Karena kadang-kadang orang yang di kampung itu tidak bisa bahasa Indonesia, dan kita harus lewat orang untuk menerjemahkan, atau kita harus kesana, masuk ke kampung itu yang aksesnya bisa jadi ini. Kalaupun lewat telepon, kadang-kadang nggak bisa juga, ada sinyal yang standby di sana untuk dimintai informasinya. Jadi tantangannya itu dua-duanya itu, dari ke kampung dan keluar ya. Tadi maksudnya kalau di luar kan udah banyak yang sekarang yang menjual juga produk-produk etnik, dan banyak juga yang bukan menjiplak tapi membuat itu menjadi massal. Jadi kain-kain banyak motif di duplikasi dari komunitas apa ABC terus dibuat massal. Kayak batik, kayak kalau batik tuh di printing gitu loh. Nah, seperti itu. Apa strategi yang dilakukan oleh Gerai Nusantara dalam mengatasi tantangan tersebut? Terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait dengan isu-isu masyarakat adat. Kan banyak tuh teman-teman daerah yang datang. Buru-buru kita tanyain tuh si pengurus atau yang kebetulan diundang ini, kita datangi untuk memastikan info dari selembar kain itu atau produk-produk yang ini. Mereka kita minta untuk itu juga sekali kirim garang produknya, kita minta informasi detail mumpung mereka ada di sini atau mumpung bisa langsung ketemu sama ininya. Dan beruntunglah Aman itu selalu mengundang teman-teman dari daerah membawa ini, jadi kita bisa langsung ngobrol. Kalaupun nggak masalah bahasa, kita juga bisa dibantu sama teman-teman yang pendampingnya, seperti itu. Jadi dapat cerita lah intinya. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 39, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan teknis dari negara dan melalui kerjasama internasional untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam deklarasi ini. Di sana aku Ergam Aterol, asal Merga Sambat, Benteng Harapan. Mbak kini aku lagi ngelungkan radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara. Saya Erdam Aterol, asal Marga Sambat, Benteng Harapan Kaur. Saat ini Anda mendengarkan Radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara. Kebetulan sekali, saya juga berkesempatan menemui seorang perempuan adat dari komunitas adat Amatoa Kajang. Nursida adalah juga penenun kajang. Ada beragam produk kerajinan dan seni yang sebagian besar dibuat oleh perempuan-perempuan adat di sana, seperti tenun, anyaman, tikar, dan perlengkapan rumah tangga. Seluruh materialnya berasal dari hutan adat yang mereka jaga dan lestarikan secara turun-temurun. Tahun 2016 lalu, Kajang juga telah mendapatkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penetapan hutan adat mereka dengan luas mencapai lebih dari 300 hektar. Secara khusus, masyarakat adat Kajang menjalin kerjasama dengan Gerai Nusantara terhadap penjualan produk kain tenun Kajang. Di komunitas sendiri, kelompok dan koperasi tenun sudah dibangun. Nursida bercerita bahwa penjualan tenun Kajang telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, di mana kain tenun dalam bentuk sarung, ikat kepala, dan syal telah kian meluas dijual keluar komunitas dan daerah Bulukumba. Untuk produk kain tenun sendiri itu sudah mulai dipasarkan di Gerai Nusantara yang di Bogor. Lainnya sih belum, tapi sekarang baru-baru kemarin sudah ada dibangun ekowisata dan kita akan kerjasama untuk penjualan produk tenun. Pada dasarnya kan selama ini kan pemasarannya cuma di antara komunitas, kita sendiri yang saling jual beli. Tapi kan gak bisa dibungkir juga bahwa kebutuhan manusia semakin tinggi terkait dengan banyaknya anak dalam kawasan adat itu keluar sekolah. Jadi tentu kebutuhan dasarnya kan otomatis dia seorang ibu dia hanya mengandalkan kain tenunan untuk pemasaran, penjualannya. Dari hasil penjualan itu kan untuk biaya pendidikan anak-anak muda. Seperti apa kerjasama yang dibangun oleh kelompok penenun Kajang dengan Gerai Nusantara? Kalau untuk Gerai Nusantara kan kita mulai terlibat di dalam penjualan kain kajang itu tahun 2000, kalau nggak salah sih tahun 2013. Kita mulai menitipkan barang ke Gerai Nusantara dan itu alhamdulillah cukup baik ya. Paling tidak untuk membantu pemasaran keluar daerah kan ada gerai. Pada awalnya kita sudah buat kelompok penenun ya. Dari kelompok itu kan ada kota kelompok itulah yang menghubungkan ke Gerai Nusantara. Kalau saya lihat sejauh ini ibu-ibu merasakan cukup baik lah, meskipun pada dasarnya tidak banyak penjualan yang dilakukan ya, tapi kan paling tidak membantu. Misalnya kayak pendaftaran anak baru atau yang mau masuk kuliah, kan biasanya ibu-ibu penenun itu mengandalkan barang titipannya ke gerai. Harapan besarnya sih cuma satu, pemasarannya meningkat, bisa dilihat sama semua orang bahwa kita punya tenun. Kalau untuk pengembangannya kan memang kita cuma punya kain dalam bentuk sarung. Pengembangannya sih kalau aku lihat gerai dia sudah mulai kain sarung itu dijahit jadi baju. Lalu, apa harapan Nursida dan juga penenun-penenun di Kajang terkait dengan produk tenun mereka sendiri, baik itu soal distribusi penjualan maupun pengembangannya? Harapan di komunitas kan pasti untuk tenun itu kan pasti akan tetap berlanjut, karena itu kan kebutuhan utama kita, pakaian kita sehari-hari. Dan tidak bisa dibungkir akan berlanjut terus sampai generasi berlanjut. Tapi kalau untuk pemasaran keluar komunitas, kita mengandalkan Gerai Nusantara untuk lebih luasnya. Dan untuk pengembangan tenun sendiri itu kan kita ingin ada kemajuan lah. Kemajuannya seperti yang dibuat dalam bentuk tas, aksesal, aksesoris lainnya. Kan kita belum memiliki itu, belum mampu melakukan itu untuk desain-desain yang lain. Kita hanya mengandalkan untuk tenun saja. Sebagai unit bisnis, Gerai Nusantara tidak hanya dituntut sekedar menjadi rumah bagi produk-produk kerajinan dan seni yang dihasilkan oleh masyarakat adat, melainkan juga ikut menjadi bagian dari dukungan terhadap cita-cita kemandirian ekonomi masyarakat adat ke depan. Bagi banyak masyarakat adat di Indonesia, terlibat secara aktif dalam bisnis yang menekankan keutamaan pada masyarakat adat sendiri masih merupakan hal yang baru. Beragam terobosan pun dilakukan bukan saja pada pola kerja dan tata kelola bisnis, melainkan inovasi-inovasi lainnya. Inovasi itu jadi semacam tas, tote bag, seperti itu. Jadi harus banyak-banyak lihat bentuk-bentuk apa yang bisa kita kembangin untuk itu, untuk sebuah produk inovasi gitu. Dari material yang ada, yang produk yang ada dari kampung. Selain mereka kirim barang pertama kali awal-awal, kita lihat, kita kasih masukan. Itu pun masukan bukan dari kami juga, dari customer. Ini kok gini, terus bisa nggak ini begini? Ah, input-input atau masukan dari customer kita kembalikan lagi ke mereka. Jadi mereka ada bayangan juga, kadang-kadang di kampung nggak punya inspirasi yang kekinian mungkin. Kan karena ini kita targetnya urban ya, masyarakat kotaan. Jadi oh bisa juga nih dibuat begini. Ah ini sih gampang bu kalau ini gitu. Ada kadang-kadang seperti itu. Oh bisa ya? Oh ya. Oh jadi coba dia buat lagi gitu semacam itu. Jadi mereka dapat feedback dari kerjasama ini. Toh dan kita juga selama ini kalau misalnya ini awalnya coba taruh barang dulu kita lihat penetrasi pasar. Selanjutnya kita beli putus. Karena kita jarang konsinyasi, kalau konsinyasi di awal-awal aja untuk melihat penetrasi pasarnya di ini ya yang dari orang-orang apa tanggapan dari orang-orang. Kalau bagus baru kita repeat order dan kita kasih masukan langsung diputus. Jadi mereka langsung dapat cash money-nya gitu, kayak apa uang kasnya gitu ini. Tidak hanya toko yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15F, Kota Bogor. Berbagai produk masyarakat adat yang dijual di Gerai Nusantara juga bisa dilihat dan dibeli pada katalog yang bisa diakses melalui website pada alamat gerainusantara.com dan juga Instagram dengan nama yang sama. Masih bersama dengan Mbak Rina sebagai manajer Gerai Nusantara, saya kemudian bertanya sejauh apa peran atau posisi strategis Gerai Nusantara saat ini dalam mendukung gerakan masyarakat adat di Indonesia. Yang pasti mendukung gerakan masyarakat adat. Masyarakat adat itu banyak yang terpapar dengan konflik wilayahnya terutama. Dan mereka selama ini terkukung dengan konflik sampai akhirnya lupa bahwa mereka punya budaya yang merepresentasikan Indonesia kan, budaya Nusantara. Nah, jadi mereka sibuk dengan konfliknya mereka untuk kehidupan sehari-hari. Si customer tuh bisa dapat ya itu tadi, bagaimana belajar budayanya secara nggak langsung kan, belajar budayanya nih dari satu produk nih, ternyata ini untuk ini ya, ini buat ritual ini, banyak tuh istilah-istilah. Jadi kita bisa belajar juga kenal Indonesia, kenal bangsa sendiri, budaya bangsa sendiri dengan satu produk. belum nanti motif ini, kok sama ya sama motif yang itu. Jadi kalau gak jauh-jauh lah belajar, gak usah perlu ini sejarah, kita ngobrol-ngobrol juga apa namanya bisa dapat itunya ini. Apalagi kalau di sini banyak lah kesamaan apa kesamaan-samaan motif atau filosofinya. Tapi kan yang paling utama sih lebih mengenalkan itu budaya. Jadi mereka lebih eksis. Kalau mereka eksis kan ya pemerintah bisa, oh ada yang ini yang cantik ya di sini. Oh selama ini nggak kelihatan ya gitu. Makanya apa namanya kemarin rapat kemarin tuh di teman-teman Aman kan ceritanya bagaimana mengangkat komunitas-komunitas yang selama ini belum apa istilahnya belum keangkat gitu ininya. Orang nggak tahu misalnya Talang Mama. Di mana sih Talang Mama itu? Oh ada ya? Oh di Riau gitu. Orang taunya kan cuma ada Dayak kayak gitu-gitu seperti itu. Tadi ada beberapa produk-produk apa komunitas yang harus diangkat ininya supaya mereka itu bisa tadi tetap eksis. Pede lah. Kan untuk membuat pede, percaya diri komunitas itu kan karena udah tergerus tadi konflik-konflik kan, jadi nggak pede, cara mental kayaknya hilanglah akar kebudayaannya mereka. Ya itu kenapa ada barang sini, orang jadi ini dari mana sih, bisa nggak diantar ke situ, seperti itu. Aku mau ke situ deh, kayak di beberapa tempat kan kemarin tuh sempat kita ngembangin kayak ekowisata. Nah, waktu itu ke daerah Tanah Luwu di Rongkong. Nah, akhirnya orang tertarik tuh sama tenun Rongkong. Ya hampir mirip sih sama tenun Toraja. Kan mereka ini. Cuma yang mereka lihat itu ini kain rotonya. Kain dia proses tie-dye, proses ikat celup ikatnya. Oh, ternyata ada di situ ininya. Dan beda waktu pernah kita pameran kan, itu ini pameran tuh di gerai itu sering pameran itu jadi ajang kita, belum tentu kita dapat apa namanya bisa menjual barang-barang koya ini, tapi yang kita bisa jual tuh adalah ini apa kayak informasi. Jadi mungkin oh iya berapa bulan kemudian atau bahkan tahun kemudian ngontak saya, waktu itu pernah ke standnya ibu, kayaknya ada kain ini, kami tertarik untuk ini, barulah itu, oh terangkat lah, dan itu kan secara atau tidak langsung berhubungan dengan mereka lah, jadi bisa semacam kayak industri kecil di sana, karena udah ada kelompoknya juga kan. Lalu apa harapan bagi Gerai Nusantara ke depan maupun harapan bagi keberlanjutan produk-produk kerajinan dan seni yang berasal dari komunitas adat? Harapannya sih mereka tetap ya tadi memanage tadi kelompoknya. Otomatis kan nggak mungkin dong istilahnya hilang gitu kan, udah ada kelompoknya. Itu tetap mereka dan bisa mereka menjual langsung ke ya itu ke pasar yang lebih luas, bukan hanya gerai. Itu harapan kita, harapan gerai. Jadi bukan hanya ke gerai tapi mereka dari melalui gerai lah mereka dapat pasar, harapannya begitu. Jadi kan misalnya oh ini dari mana? Oh ini tadi maksudnya dari kampung ini. Ya udah mereka bisa langsung ke sana ngelihat dan mereka bisa wisata sana karena tadi ada program juga ya ekowisata ini. Jadi mereka bisa ya itu tadi mengembangkan diri mereka lah, organisasi kelompok tenun atau anyaman mereka di tingkat kampung. Saat ini, berbagai produk kerajinan dan seni masyarakat adat di Indonesia telah mulai dikenal luas, bahkan hingga ke mancanegara. Ada banyak peluang yang bisa digali dan dikembangkan dari apa yang bisa dihasilkan oleh masyarakat adat. Tentu saja, keberlangsungan terhadap karya kerajinan dan seni tersebut amat bergantung pada situasi kehidupan masyarakat adat itu sendiri, termasuk dengan kondisi wilayah adatnya di mana berbagai bahan untuk pembuatan produk-produk itu berasal. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat secara penuh berimplikasi secara langsung terhadap hal tersebut. Tanpa pengakuan dan kewenangan dalam memiliki dan mengelola wilayah adat dan sumber daya yang ada di dalamnya, produk-produk kerajinan dan seni tidak akan dapat dijamin kelangsungannya terkait dengan rantai pasok. Begitu pula, masyarakat adat pun tidak akan mampu berkarya dan mengembangkan karyanya jika situasi mereka terus diliputi dengan bayang-bayang konflik. Bagi masyarakat di perkotaan, membeli produk-produk masyarakat adat dapat menjadi salah satu upaya dalam mendukung gerakan masyarakat adat di Indonesia. Dan Aman melalui Gerai Nusantara memastikan bahwa produk-produk yang bisa dijangkau itu memiliki proses yang baik dan berimplikasi secara etis bagi kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat adat di Nusantara. Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi kali ini. Saksikan terus Jelajah Nusantara yang ditayangkan pada 5:30 sore waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga. Program ini juga bisa kamu dengar ulang melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau di podcast pada Spotify kami dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Pada kedua channel tersebut, kamu juga bisa mendengarkan program lainnya yaitu Warung Aman dan Bincang Bersama Pejuang Masyarakat Adat. Saya Titi Pangestu undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada Jelajah Nusantara bersama Nurdiansa Dalijo di edisi berikutnya atau program-program Radio Gaung Aman lainnya. Jelajah Nusantara, Hotu! Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.